Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Iman sama Islam sehingga kita semua bisa ketemu lagi di chatting dengan YM episode. Benar-benar Den, nikmat sehat tuh benar. Nah, tema kita malam hari ini adalah kecepatan berdakwah melalui sosial media. Subhanallah. Twitter, Facebook, internet, segala macam. Ibu, ada yang main Twitter enggak, Bu? Ada. Main ulekan. Ya siapa tau kan pasti ada yang mengikuti perkembangan. Sibuk ngurus anak ya, Bu ya? Iya, ngurus anak. Alhamdulillah. Suami juga betul ya, alhamdulillah. Suaminya mana anak yang ngurus internet li. Iya. Jadi malam hari ini kita juga kedatangan tamu-tamu yang mereka berdakwah melalui sosial media. Udah di situ. Subhanallah. Banyak hal yang disampaikan, banyak orang yang menerima manfaatnya juga. Masya Allah. Tapi Ustaz, kita punya segmen baru sebelum kita panggil tamu. Segmen barunya itu kita akan mempersilahkan orang-orang, tapi bukan yang di sini, yang di luar sana untuk bertanya. Oke. Oh, model kayak itu ya? Iya, pokoknya bisa bertanya sama Pak Ustaz. Iya. Oke, boleh. Nah, ini yang bertanya, kita lihat Pak Ustaz pasti kaget. Kita lihat ini dia. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini ada titip pertanyaan ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kan juga berpolitik. Nah, sekarang juga umat Islam berpolitik. Nah, tapi kita lihat bagaimana dunia politik khususnya di Indonesia itu begitu gaduh. Dan terkadang merasa paling benar setiap golongan itu. Sebetulnya dalam menghadapi situasi seperti ini, bagaimana sikap politik dalam Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji. Bukan main dah. Iya, emang soal politik tuh soal yang dekat sekali sama akidah. Jadi kalau bisa umat Islam jangan menjauhi dunia politik. Melainkan makin ngeringsek dekat, makin banyak ujiannya di dunia politik, makin kita tertantang untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Gitu. Nah, ada hadis Rasulullah SAW barik ali yang mengatakan seperti ini, satakhrisuna ala limarah wa satakunu nadama yaumil qiyamah. Kalian tuh begitu kepengen jadi politikus, jadi pemimpin. Tapi nanti kalian satakunu nadama, kalian akan menyesal. Nah, buat siapa tuh yang bakal nyesal? Mereka yang rakus akan kekuasaan, nyari-nyari buat ditunjuk. Ya, nyari-nyari buat dipilih. Yeah. Nah, itu yang kagak boleh. Nah, itu saya belum bisa tuh yang gitu. Berarti Islam sendiri tidak mengajarkan untuk menjauhi politik, Mas. Politik, dagang semua. Kekuasaan ambil. Yeah. Itu jadi enggak benar juga kalau adalah jangan ikut politik lah nanti masalah. Tapi bukan berarti Yusuf Mansur bakal ke politik ya. Yeah. Belum tentu. Cuma ngajarin jangan kita musuhin. Oke, nah Pak Ustadz kembali lagi ke kecepatan berdakwah melalui media sosial. Yep. Kita undang ini dia yang tamu kita yang pertama, pemilik akun Teladan Rasul. Saya sering baca tuh. Iya, saya juga, saya follow juga. Teladan Rasul. Iya, mantap. Kita undang ini dia Mas Arif Rahman. Ini di balik akun Teladan Rasul. Teladan Rasul. Subhanallah, emang mukanya udah adem. Bener, kayak saya Pak Ustadz, mukanya adem. Ademan Denny, bersihan Denny. Amin. Agak ada jenggot sedikit. Kebanyakan ente coba. Mas Arif, ini hebat nih. Bener, walaupun udah 500 ribu hampir. Hampir ya. Bener Pak Ustadz. Pak Ustadz juga berdakwah melalui media. Iya, alhamdulillah. Ada. Sosial media juga ya. Dikit. Oke. Nah Mas Arif, dari sekian banyak media nih kan bisa langsung dakwah Pak Ustadz. Bisa juga melalui sosial media. Kenapa yang dipilih sama Mas Arif Twitter, sosial media, Twitter. Iya. Jadi saya lihat di Indonesia ini pertumbuhan media sosial itu sangat tinggi penggunanya, terutama di anak-anak muda sekarang kan. Iya, kalau kata salah satu riset itu sampai 29 juta orang yang pakai Twitter di Indonesia. Di Indonesia. Allah. Buktinya gimana kalau kita lihat artis wanita salah satu yang terkenal si X itu, si X followernya sampai 6,3 juta. Oh ya? Kemarin saya lihat. 6,3 juta. Jadi melihat potensi besar, itu ya? Terus kecepatan penyebaran kan kalau kita misalnya posting hal yang bermanfaat, hadis-hadis cepat, itu retweetnya cepat, hitungan menit bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi kalau melihat dari itu banyaknya potensi orang terus kecepatan kita menyebarkan informasi ini, Twitter itu jadi salah satu sarana yang potensial. Nah, untuk nge-tweet nih, mengupload itu sendiri atau ada admin ya, Mas Ali? Di awal dulu ini kan udah 2 tahun ya, Mas ya. Udah 2 tahun dari akhir 2010. Jadi di awal sekitar 1 tahun itu saya sendiri. Saya sendiri posting-posting hadis, tapi sekarang alhamdulillah udah ada timnya beberapa orang. Jadi dia mensortir isinya terus dia memposting. Efektif ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, nanti juga kita akan tanya apa aja sih yang dipilih oleh teladan Rasul, apa keseharian atau hal-hal yang pernah terjadi pada Rasulullah. Nanti setelah yang satu ini tapi chatting dengan ya. Ya, sekarang kita ngobrol lagi sama Mas Arya. Mas Arya. Nih. Ya. Sebelum Mas Arya, mau yang Ustaz juga nih. Ustaz, kenapa Ustaz milihnya media sosial juga? Iya, karena kan di dalam ayat 104 surah Ali Imran. Coba kita ngaji bareng ya. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum. Waltakum Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Satu den ya da'una ilal khairi. Jadilah umat, segolongan orang, sekelompok orang, individu, pribadi yang senantiasa mengajak kepada yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Ini dua ini sama. Cuman satu dunia, satu akhirat. Kira-kira gitu. Ya. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari keburukan. Kalau kita bisa melakukan yang tiga ini, Ali Imran 104 ya. Senang saya kalau ada ibu-ibu yang nyata tuh senang. Namanya ibu-ibu pinter gitu. Nyata gitu ya. Wa yanhauna 'anil munkari ya, 104 Ali Imran 104. Maka mereka Allah katakan humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita kan repot tuh kalau ngasih satu-satu. Nah, itu bedanya kalau di Twitter sekali posting doang dengset gitu. Banyak yang tahu. Banyak tahu, walaupun memang masalah personal emang enggak dapat deh. Nah, masalah personalnya enggak dapat, kita physically kita enggak dapat. Ya, tapi subhanallah gitu, kita bisa ngasih tahu orang kayak beliau, ladan Rasul, sekali ngasih tahu 400 ribuan orang. Iya, yang tahu itu. Yang tahu. Itu ya kenapa saya memilih di antaranya Twitter. Iya, oke. Nah, kalau Mas Arif, di akun teladan Rasul itu apa aja Mas yang diangkat? Tentang keseharian, tentang apa yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi semua hal yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi di sebuah hadis itu kan ketika Rasul sudah meninggal kan Aisyah ditanya. Sebenarnya seperti apa sih akhlak Rasulullah itu? Aisyah menjawab sambil menangis karena ingat akan suaminya. Lalu dijawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari semua hal tentang Rasul, ya kita sebenarnya mempelajari tentang Islam. Semua hal tentang Islam, mau tanya apapun, lihatlah Rasul. Apa yang dilakukan Rasul, apa yang disabdakan Rasul, apa yang dinasihatkan Rasul, itulah Islam. Jadi tentang itu Mas, semua hal yang terkait dengan Rasul. Kan kalau sekarang sudah mulai ada doa-doa juga, ada akun Doa Indah itu alhamdulillah udah 250 ribuan juga followernya. Punya itu juga? Iya, itu adiknya lah, adiknya teladan Rasul. Kalau itu mengajak orang biar selalu ingat Allah. Doa itu kan agar orang selalu ingat Allah. Masya Allah. Biar orang selalu berdoa di jalan, di kereta api, menuju ke kantor. Daripada baca yang macam-macam, mending doa aja. Masya Allah. Nah, Ustaz, kita undang sekarang tamu kita yang kedua. Biar lebih seru lagi obrolan kita. Dia seorang penulis buku mega bestseller. Motivator. Motivator pengusaha. Juga. Pengusaha. Masih muda. Udah nike. Ibu langsung. Iya. Oke, kita undang ini dia Mas Ipo Raid Santosa. Ya. Senang kedatangan Mas Ipo lagi ya. Duduknya di kursi aneh. Berarti udah siap-siap ganti. Oh siap. Insya Allah. Chatting dengan Ipo Santosa. Udah dua kali ente ya? Dua kali. Sama ini dua kali. Kemarin Ramadan yang sekarang ini. Ah, sekarang. Gak bosan kan ya? Gak. Insya Allah. Oke, Mas Ipo, kita bahas tentang ini, Mas. Sosial media. Mas Ipo kan punya akun Twitter juga nih. Oke, Mas, kalau Mas Ipo yang disampaikan di akunnya apa aja sih, Mas? Jadi kalau saya kan lebih kepada motivasi ya, inspirasi kan. Kalau teladan Rasul lebih ke keagamaan, dakwah ya, dan terkait dengan hadis-hadis Rasul. Kalau saya lebih kepada motivasi, inspirasi. Nah, salah satunya rezeki. Sesuai dengan pakemnya saya kan, karena nulis bukunya tentang rezeki. Ya, bahasnya tentang rezeki lah biasanya gitu. Oh, tentang bagaimana menjadi magnet rezeki gitu, Mas Ipo. Ya, apa? Bahasa gamblangnya mungkin gitu ya, walaupun mungkin dalam ini yang berbeda lah. Gitu. Kita akan tanya Mas Ipo, gimana caranya biar rezeki pada datang sendiri, Bu? Kita nggak usah nyari. Iya, tetap bareng kita di chat ini kan ya. Ini wajah Ipo nih, saya senang. Kenapa, Bos? Satu, dia motivator Islam ya, maksudnya... Yeah. Ya, Ustadz juga lah boleh dibilang. Tapi dia mukanya kosmo gitu. Muka model kan, muka model ya. Kagak lah. Coba berdiri, coba berdiri. Kurus. Gagak ya. Kalah ganteng. Oke, Mas Ipo, pengen tahu itu ada admin juga sih. Kalau Mas Arif kan ada sekitar, selain Mas Arif ada orang-orang lainnya. Kalau di balik akunnya Mas Ipo Right. Kalau Ipo Red itu ada juga lah ya, cuma kan saya ngelola berapa account itu ada berapa orang juga gitu. Oh, kalau yang jadi. Ipo Red itu Mas Ipo dan tim berarti? Iya, semua dengan tim lah. Oh, sama dengan tim. Apa aja sih yang hanya 2 menit ya? Hanya 2 menit. 7 kajian rezeki. 7 kajian rezeki, jadi hanya 2 menit itu 100 ribu follower. Yang Ipo Red itu sekitar 200 ribu follower ya. Dan yang bukan sekedar jumlahnya ya, tingkat loyalitasnya luar biasa Ustadz. Itu dengan jumlah follower itu kita udah bisa bikin kampus. Jadi, insya Allah kampus ini... running tahun ini insya Allah. Kampus. Maksudnya bikin kampus dari? Ya, kita ngajakin orang, kita bangun sama-sama, ya alhamdulillah. Wow. Di mana lokasinya? Di Karawaci. Oh, dekat pesantren dong? Iya, oke. Nah kalau kita lihat Mas Ipo kan bahasanya lugas banget tuh Mas di Twitter. Iya. Itu emang gitu? Atau pernah gak Mas ada yang komentar? Apa bilang sombong lah, komentar-komentar negatif pernah nggak? Selalu ada lah. Kita mau ngomong sebaik apapun kita dibilang nanti ya obat nyamuk gitu ya, biar bikin tidur gitu ya. Kita ngomong keras juga ya sama aja gitu. Jadi saya pikir nih stylenya kita lah. Gayanya Umar kan gitu ya. Gayanya Umar bin Khattab, gayanya Abu Bakar ya lain lagi. Kan beda. Gitu. Yang penting esensi kita sampaikan benar insya Allah. Yang penting... Saya nggak jaminan benar, tapi kan kita berusaha biar benar. Dan kembali ke niat ya. Ya, niatnya dan caranya. Kadang... kita ngetik nih Ustaz, kayak kemarin ya pas hari ibu saya ngetik tentang ayah malah gitu. Saya justru ingat ayah saya yang sudah almarhum gitu kan, saya waktu ngetik itu nangis gitu, saya tidak kasih tahu ke orang bahwa saya sedang nangis, tapi karena keseriusan kita itu orang merasakan getaran itu, kerasa. Jadi memang niat itu kerasa ya, karena dari hati akan menyentuh ke hati orang. Lain kalau kita main template doang atau misalnya teks kita taruh itu nggak akan ngefek. Sama kayak buku juga kan ya, karena ya kayak saya waktu nulis buku ini kan saya berkali-kali nangis gitu, dan orang yang pas baca ya berkali-kali nangis juga. Jadi memang tergantung niatnya kita gitu, dan kita kerasa ketika niatnya juga melenceng ya beda juga efeknya ke orang gitu. kerasa apa yang dari hati akan sampai ke hati ya, insya Allah. Oke, nah tadi kita sempat tahu ada akun hanya 2 menit itu tentang bedanya apa Mas? Itu khusus bisnis. Jadi kan kalau saya ngomong bisnis terus kan orang malas juga gitu ya. Jadi mau khusus bisnis ke hanya 2 menit. Kalau yang ke agama itu 7 keajaiban. Ya terserah aja, tergantung minat orang. Jadi juga saya makin sedikit aja nge-tweet yang tentang secara umum, kalau mau spesialisnya ke sana. Jadi tanpa mengganggu yang ini gitu. Nah tapi ya ini memang apa ya, tantangan dalam berdakwah, dalam kita menginspirasi banyak orang. Justru dalam gini orang lebih banyak protes. Uangnya gimana lah, inilah, itulah, kenapa harus dipublis lah, macam-macam. Ya tapi ya udah kita jalan terus aja. Jalan terus. Saya bilang selagi nama saya laku dijual, saya akan terus laksanakan ini. Iya benar. Itu aja saya bilang. Wah, namanya komersial agama. Enggak, justru saya mengkomersilkan nama saya agar orang lebih kenal sama agama. Saya bilang kayak gitu aja. Wow, luar biasa. Keren. Nah, dan ya. Masih kita akan ngobrol, Bos. Masih kita tetap ngobrol. Bareng kita di chat ini kan ya. Oke, Bos, ini pengen nanya, kalau dakwah sesimpel-simpelnya kayak gimana sih, Bos? Iya, apa yang kita tahu, kita kasih tahu ke orang lain. Itu udah dakwah namanya. Itu udah dakwah tuh ngasih tahu misalnya. Iya nggak perlu juga kita bikin kartu nama Ustadz terus ada fotonya gitu, nggak perlu juga. Pakai ya kan? Sorban nggak perlu tuh. Nggak perlu kasih ibu-ibu bikin kartu nama, ustazah gitu, nggak perlu juga. Terima ceramah nggak? Ngasih tahu anak itu di dakwah, dakwahnya ke anak. Gitu. Ngasih tahu suami, ya itu juga dakwah ke suami. Ngasih acara tahu, ini juga. Acara ini simpel, dakwah tuh simpel, nggak susah. Ngajak kebaikan. Nggak perlu nunggu pinter, gitu. Maksudnya nggak perlu nunggu semuanya menjadi siap. Apa yang kita tahu, Bismillah kita jalan ngasih tahu orang. Nggak ribet kan itu, kayak orang kayak tukang ojek ditanya, Pak tahu nggak jembatan gantung mana? Sono. Nah, sono itu kan ya begitu aja dakwah juga seperti itu. Makanya kan kenapa orang nggak mau dakwah? Orang dakwah itu gampang. Iya kan, yang penting nawaitunya apa lo gitu kan? Nawaitunya jangan nyari duit, jangan nyari pamor. Nawaitunya lurus, lempeng, nggak nyari tarif. Tapi ya, mungkin ngerasa ilmunya belum cukup kali Pak Ustadz, jadi nggak... Yang ngerasa ilmu belum cukup itu setan. Setan membuat kita merasa nggak cukup melulu. Oh. Akhirnya kita nggak jalan-jalan. Udah jalan aja. Nah, ini teladan Rasul nih. Nah, jadi pengen tanya nih. Itu efeknya ya. Hadisnya Pak Ustadz, dapetnya sahih atau sumbernya dari mana tuh? Nah, itu. Iya. Kalau hadis-hadis itu kan sekarang alhamdulillah banyak sekali Mas Denny, Ustadz ya. Di internet juga banyak hadis-hadis Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari, Muslim, insya Allah sahih. Sekarang juga ya selain hadis, doa juga tadi agar lebih mengenal Allah, ingat Allah. Terus juga nasihat-nasihat ulama, kan ada kitab kita tentang nasihat-nasihat ulama, kita sampaikan. Tuh Bu, ayo, ada yang punya utang tadi kan banyak kan? Tanya Denny, apa utang, doa supaya utang lunas? Pengen tau gak? Hah? Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serius ini. Pemirsa yang pada punya utang banyak. Siap-siap. Duduk yang benar. Yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bayarin apa utang saya? Serius. Beneran ini, Bu. Benar. Pokoknya doa itu ya amin dulu. Amin. Iya, tuh nungguin Ibu tadi Pak. Gini terus ntar, kalau nggak amin sampai pulang ibu gini. Tadi acara Ustaz Yusuf Mansur belum diaminin ini. Pokoknya pengen apa aja doa itu, bener tuh doa indah nanti ada bikin doa kacau, doa tidak berstruktur. Nah, tapi iya. Sesungguhnya, tapi sesungguhnya berstruktur. Apapun kita dengan bahasa pun kita ngomong ke Allah betul ya, itu jadi. Mas Ipo doanya sederhana-sederhana loh. Dia kalau doa langsung jek-jek gitu. Ya Allah, langsung aja sat pengen umroh nih, dang jalan. Iya. Yeah. Ada yang bayarin semua. Iya, yeah, benar. Kalau doa gimana Mas Ipo? Kasih bocoran dikit Mas Ipo, caranya, waktunya. Wah, itu Ustadz yang cocok. Kalau saya lebih nekankan, jadi ada doa, juga ada amalan di balik doa. Jadi itu yang bikin doanya lebih. Kadang kita belum sebutkan aja udah Allah udah tahu ya. Oh, selain nah, itu. Tadi yang doa indah itu dia melengkapi teladan Rasul berarti. Iya, Ustaz. Karena saya lihat di awal-awal itu ketika teladan Rasul posting-posting tentang doa, banyak tuh yang retweet, aminin sampai 1000 bahkan kadang-kadang retweet, amin gitu. Di intinya orang itu kan butuh agar selalu diingatkan biar bisa dekat dengan Allah gitu. Doa supaya ganteng itu loh. Iya. Ya doa kan enggak pernah doa kan. Jangan bosot, jangan doa supaya ganteng, takut dikabulin kayak saya. Iya. Supaya ganteng 3B. Berdoa, berusaha, bercermin. Bercermin. Ini enak tuh ya. Oh, 3B. Iya, kalau mau dapat cewek, kalau dapat pasangan, rumusnya 3B. Berusaha, deketin, berdoa, masih gagal juga, bercermin. Kalau udah gak mempan, yang keempat, apa? Bersedekah. Jadi cinta ditolak, sedekah bertindak. Oh segitu ya? Cinta ditolak, sedekah bertindak. Bukan Mas dukun, bukan dukun. Mas Arif, kecepatan tweet ya, pengaruhnya tuh, walaupun tadi udah dibahas sedikit, itu gimana? Mas Arif dulu deh. Dampaknya kalau misalnya dari sisi retweetnya aja tadi ya, sisi retweetnya atau kecepatan orang mengikuti teladan Rasul ini kan saya dari awal memang punya cita-cita untuk agar ini punya banyak follower, jutaan orang bisa dijangkau oleh teladan Rasul ini. Emang dulu cita-cita? Cita-citanya seperti itu. Sampai. Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah sampai terus berlanjut, Allah tolong. Dari sisi retweetnya juga dan banyak orang yang memfollow teladan Rasul kan banyak juga yang tim saya sama tim itu follow balik. Dan itu banyak ternyata yang curhat, cerita gimana sih biar bisa taubat. Masya Allah. Dan kalau saya lihat profilnya masih urakan, masih main-main, tapi alhamdulillah ternyata ada keinginan yang kuat gitu untuk mendekat dasar orang pengen balik ke Allah ya. Iya. Oh, ada fitrahnya yang gitu itu via DM gitu ya. Mayoritas Mas, mayoritas orang yang itu ternyata emang pengen sebenarnya haus, dia ya? Haus akan agama. Fitrahnya itu kan Islam kan, fitrah orang itu Islam. Yeah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul gitu. Nah, kita akan lihat nanti ya Den ya apa pendapat Mas Ipo. Benar. Ya, tapi setelah yang berikut jauh mana efek motivasinya. Efek motivasi gitu. Dan tadi menarik tuh Pak Ustadz, di saat ternyata ada yang pas di follow balik ya, akhirnya dia jadi curhat gitu ya Mas Arif ya. Minta di retweet ya. Iya. Dia meretweet, balas gitu ya. Ada juga yang masuk pesan ke pesan via DM. DM karena kan saya sama tim ini berusaha agar yang follow di follow balik juga. Di follow juga gitu. Jadi dia bisa DM. Memang problem juga tuh saya. Kalau saya kan gak punya tim nih. Maksudnya yang Yusuf Mansur nih dewekan sendiri, emang asli sendiri maksudnya. Jadi kalau saya memfollow orang itu timeline-nya jadi banyak keisi sekali. Jadi banyak, sementara kita men-tweet itu kan sekali tweet bisa 50. Jadi kalau kita memfollow orang, kita lagi nge-tweet keselang sama timeline orang, enggak kebaca tuh di Twitter. Nah itu kalau, apalagi kalau punya tim sih oke banget. Nah kalau yang nge-DM pengalamannya seperti apa tuh Mas? Misalnya apa sih yang dia tanya yang pengen? Jadi misalnya pernah ada satu anak ya, anak muda, belia, itu orang tuanya baru meninggal. Bapaknya baru meninggal. Terus dia merasa dirinya ugal-ugalan lah saat dia gak sholat, gak apa segala macam. Terus dia nanya, gimana nih bapak saya? Gitu, kalau misalnya saya seperti ini, ya di situ kita nasihatin kan. Di Al-Quran kan orang tua laki-laki punya tanggung jawab untuk anaknya jangan sampai masuk neraka gitu. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jadi kamu kalau misalnya cinta sama orang tua kamu, mulai saat ini Allah mudahkan kan kita bisa ngobrol. Ya kamu mulai tobat dari sekarang. Terus ditobat. Yang wajib-wajib. Oke. Emang Twitter itu dampaknya luar biasa. Kayak saya sebelum kenal Mas Ipo, saya udah baca bukunya. Kenal di Twitter akhirnya bisa ketemu. Begitu juga beberapa penulis yang lain, Pak Ustadz. Kalau Mas Ipo pernah ngalamin nggak hal yang tidak terduga yang terjadi melalui Twitter, Mas Ipo? Dengan follower? Salah satunya itu, di follow artis. Wah, benar. Di follow artis. Benar, ya ya. Itu salah satunya. Jadi kita bisa ini ya. Mungkin kadang-kadang secara fisik gak ketemu kan, waktu itu kan kita belum ketemu tuh ya, waktu talk show di radio baru ketemu kan. Nah akhirnya bisa kenalan, silaturahim, dan saya bisa ketemu dengan motivator yang lain gitu ya. Kita bisa ini, cuma memang kadang-kadang harapan orang itu besar, ekspektasi orang itu besar. Jadi ambil contoh kan, kayak, ya tau lah pasti kan, yang mention, yang nanya sehari itu kan bisa belasan ribu kalau saya. Orang gak percaya itu, belasan ribu istri saya tahu, tim saya tahu. Nah mereka ada yang nanya, ada yang ini, buru-buru saya jawab, kadang-kadang kebaca juga kagak. Kita berusaha baca, tapi kan ini kayak air, kayak banjir gitu, nggak bisa kebaca gitu. Nah, tapi kadang-kadang pas saya sengaja nyisihkan waktu gitu ya, sejam ya, kita berusaha jawab. Tapi memang menurut saya kalau kita jadi follower, jangan kita berharap banyak. Kita lihat timeline-nya aja cukup gitu ya, kalau bisa interaksi ya alhamdulillah. Tapi jangan berharap harus balas, yang kayak gitu cara pikirnya. Padahal pakai tanda seru. Iya, ngancem akhirnya, ah sombong nih unfollow gitu. Nah ini kan repot. Kalau kita nuduh orang sombong, ternyata orang itu tidak sombong, berarti kitanya yang sombong. Kita merasa diri kita lebih baik kan? Benar. Gitu. Jadi saya bilang jangan berharap lebih lah, jangan berharap banyak. Oke. Buku kedua kapan Mas? Yang Muslim Insya Allah berapa hari lagi, akhir Januari keluar, Muslim Millionaire gitu ya. Jadi kita mengajak orang biar... Tentang apa tuh Mas? Sama seperti buku sebelumnya, coba pendekatannya rada beda, bagaimana orang itu menjadi kuat dan kaya. Kita lihat bagaimana negeri ini kan dirampas dalam segala macam aspek gitu ya. Pertambangan kita, perbankan kita, asuransi kita, operator seluler dan semuanya. Sampai-sampai kitanya gak punya apa-apa. Kan? Nah, kita ini secara individu harus kuat. Idealnya secara bangsa, cuma kan kita jangkauannya masih terbatas. Yang minimal individu dulu gitu. Nanti bertahap kita perluas. Kalau saya punya jangkauan luas, ya luas. Usaha lebih luas, ya lebih luas lagi. Nah, minimal kita dari diri kita, keluarga besar kita, tetangga. Tapi saya ngelihat ada sebelum kita tutup. Ini kita doa nih nanti. Yeah. Ini yang paling saya senengin di antara segmen. Chatting EM itu doa akhir. Tapi saya seneng Mas. Jadi situasi para motivator ya, itu udah posisi manis. Jadi semua pada berkumpul, pada saling sinergi, pada saling kemudian bersatu. Kita sering bikin acara bareng satu gak hari. Gak ada perasaan bersaing sama sekali. Bersaing, jadi satu hari bisa 5-6 pembicara. Nah ini teladan Rasul, soalnya baru ngeliat orangnya. Kalau tweetnya kan sering di mention balik ke kita juga di retweet kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, Mas Abdi mau ngadain seminar katanya ya? Iya. Bahkan buku. Buku. Oh, buku juga seminar. Bahkan. Oke. Okay. Nanti okay. Kita ngasih apa? Ngasih testimoni. Testimoni. Iya. Oh, seminarnya tentang apa tuh, Mas? Jadi kalau seminarnya targetnya semua hal tentang bagaimana kita hidup dengan cara Rasulullah. Rasulullah. Tapi tahun 2013 ini tentang keluarga dulu. Gimana mulai dari pernikahannya, setelah itu parentingnya, mendidik anak. Kalau Rasul itu seperti apa? Pranikahnya juga tuh. Iya, pranikahnya. Pranikah tuh bahaya tuh. Seperti apa? Targetnya untuk yang pranikah ini momennya Valentine, Mas. Nah. Jadi tanggal 14 Valentine. Valentino. Daripada beli-beli coklat, beli-beli bunga, mending ikut seminar deh. Gimana caranya nikah cara Rasul. Tapi kata tukang coklat, gue gak laku dong ini. Gak apa-apa beli coklat, tapi belinya sama yang muslim. Temenannya jualan coklat. Coklatnya halal. Coklatnya halal. Ya artinya ya, ya gitu lah. Ya gitu lah ya. Mas Ibu harapannya dong buat para pengguna Twitter nih. Jadi mungkin buat ibu-ibu di sini, juga buat pemirsa di rumah. Jadi kalau kita memfollow seseorang, itu kan jangan berharap banyak. Kalau kita bisa interaksi ya alhamdulillah, tapi juga kita mesti ngerti perspektifnya dia gitu ya. Yeah. Jadi kayak mungkin kayak followernya banyak, sehari sampai belasan ribu, kan nggak mungkin dia akan balas satu persatu. Yeah. Kalau dia balas pun jadinya masalah, karena timeline-nya akan penuh, terus akan mengganggu bagi yang lainnya gitu, yang tidak ada merasa kepentingan gitu kan. Nah yeah, itu satu. Kedua juga, ada juga nih hukum kebalikannya terjadi. Kalau kita nge-tweet tentang yang jelek-jelek, itu account-account yang sering di-hack, itu ternyata kebanyakan ya statistik menunjukkan itu yang sering ngomong ngaco-ngaco. Jadi followernya ngaco-ngaco, obinya juga ngaco-ngaco. Akhirnya dihack sama orang yang ngaco juga gitu. Tapi kalau yang baik-baik ini jarang. Kasusnya itu jarang sekali gitu. Nah, jadi sebenarnya Allah mengirimkan orang yang pantas untuk kita aja. Secara umum gitu. Semoga. Baik, pemirsa gitu. Ya. Mas Arif mungkin masih Mas Arif mungkin ada harapannya, harapannya ke depan. Salam-salam itu loh buat buat follower. Iya. Iya. Jadi tadi seperti Mas Denny bilang juga, berjalannya waktu saya banyak tweet-tweet tentang hadis gitu kan. Jadi sekarang lagi nulis buku Ustaz tentang keajaiban cinta Rasul. Keajaiban cinta Rasul. Bagaimana cinta Rasul itu memang ajaib ke kita. Insya Allah. Di satu momen Rasul pernah nangis. Ditanya para sahabat setelah pulang dari pemakaman nih, Rasul nangis. Ditanya sahabat, kenapa nangis ya Rasul? Saya ingat saudara-saudaraku. Sahabat bingung kan, Rasul kan anak satu-satunya. Bukankah kami yang orang yang paling dekat dengan engkau, kata Rasul. Ternyata beliau nangis, katanya bukan. Saudara-saudaraku adalah umatku yang jauh hidup setelahku, tapi percaya dan cinta kepadaku. Mudah-mudahan saya, Ustadz, kita semua dan bisa mencintai Rasulullah dan bisa dikumpulkan Allah bersama-sama di surga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa barangkali sudah standby di tempat masing-masing. Ibu-ibu juga, kita mari sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, masalah kita, dosa kita, insya Allah Allah tolongin semuanya. Mau dia kata utang kek, Allah lebih kaya daripada masalah kita. Apapun yang menjadi problem kita, Allah lebih besar dan lebih berkuasa. Apa yang menjadi keinginan kita, Allah juga terlalu kaya untuk memberi kepada kita dan kepada semua makhluknya. Dikumpulin dari zaman dulu sampai akhir zaman, nanti dikasih seorang satu dan tambah lagi satu lagi permintaan, gak bakal berkurang. Mari kita sama-sama berdoa. Pemirsa silakan salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan beristighfar pemirsa semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Silakan pemirsa berdoa. Silakan ibu-ibu berdoa. Denny, Mas Ipo, Mas Arif, Toto, ya semua pemirsa silakan berdoa. Saya mengaminkan dari sini. Ya Allah Rahman Rahim. Saat ini teman-teman kami, saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami sedang berdoa padamu ya Allah. Ada yang urusannya penyakit, ada yang urusannya rumah tangga, jodoh, anak turunan, ada yang urusannya pekerjaan, ada yang urusannya hubungan antar teman, antar keluarga, antar saudara, ada yang urusannya dengan ilmu, dia lagi sekolah, lagi kuliah, lagi pendidikan, ada yang urusannya dengan bisnis, butuh modal, perlu modal, lagi perlu tempat, butuh tempat, butuh partner, bingung cara dagang, udah punya dagangan bingung caranya, mendapatkan nyawa pelanggan, ada yang urusannya sama kezalimannya, kebodohannya, kemaksiatan dan dosanya. Ada yang susah banget dia sholat, susah banget bersedekah, susah banget ngaji, pengen dimudahkan menjadi orang yang saleh. Semua hamba-hambamu lagi berdoa kepadamu yang Maha mendengar ya Rob. Mudah-mudahan engkau menolong dia sebagaimana engkau menolong orang-orang yang saleh, saleha di antara hamba-hambamu yang beriman. Berikanlah apa yang diminta oleh kawan-kawan kami ini, apa yang dimintanya ya Allah. Ditambah lagi dengan ridha-Mu, kasih sayang, ampunan dari. Berikan bonus juga buat mereka meminta pahala dari permintaan. Jadikan selama dia belum dikabul, kau jadikan hatinya tenang, sabar, baik sangka, ridho sama keputusanmu, ketetapan. Radhina billahi robba wabil islami dina Muhammad nabiyya. Berikan kebaikan juga buat Antv ini ya Allah, dan semua krunya, dari owner sampai staff yang paling bawah, buat semua orang yang terlibat di acara ini dan yang tidak terlibat di acara ini, dari semua orang yang sudah membantu Antv. Berikan berkamu buat seluruh penonton kami ya Allah. Mudah-mudahan kau senantiasa membimbing langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Berikan Mas Ipo, Mas Arif dan semua tamu-tamu kami yang pernah bertamu di sini dan yang akan bertamu kemari, amin, keselamatan, panjang umur, sehat badan, murah rizki, ringan semua urusan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, amin, semua ya. Amin, ya Allah, amin. Dan doa tadi menjadi penutup kita di chatting dengan YM pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semua jamaah yang telah hadir. Terima kasih buat tamu-tamu kita. Mas Ipo, terima kasih. Ya. Jangan bosan mampir ke sini, Mas. Insya Allah. Mas Ari, dua kali. Ya, mampir lagi ya. Mas Ari, ya. Oke, terima kasih. Selamat tim-tim. Selamat tim. Oke, salam sama tim. Sukses untuk akaun teladan Rasulnya juga, Mas Ipo. Buku keduanya. Mudah-mudahan bisa mengulangi sukses buku-buku sebelumnya. Siap. Amin. Saya Denny Cager dan Pak Ustadz Usman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.